Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang sudah kita rasakan, baik dalam diri kita, kehidupan ini yang Allah berikan, yang Allah paparkan bumi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari kesyukuran yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Rasulullah, kepada para keluarga-keluarga Rasulullah, para sahabatnya, para sahabat-sahabat Rasulullah dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kajian ini yaitu ayat 105 dari surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kata Allah, telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Ayat ini Allah tegaskan lagi untuk bagi orang yang sebab mereka itu menerima siksa dan azab, bahwa mereka tidak bisa berdalih lagi setelah datangnya Rasul, tidak bisa mengelak lagi setelah adanya ajaran. Ketika penghuni neraka bersiap-siap memasukinya, Allah berkata, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu? Bahwasanya ayat ini membuktikan kalaulah mereka sendiri yang bersalah terhadap diri mereka, maka kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Yaitu terjemahan dari surat An-Nahl ayat ke-16. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan ini dari ayat 105 dari surah Al-Mu'minun menegaskan bahwasanya tentunya sudah sampai ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat-ayat Allah sudah dibacakan, artinya mereka sudah paham bahwasanya ayat-ayat Allah itu telah sampai. Seperti perintah Ramadan itu sudah sampai dan mereka semuanya mengetahui, tapi mereka tidak mau menjalankan perintah itu. Maka Allah membahasakan dalam firman-Nya, fakuntum biha tukadzibun, kamu selalu mendustakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya azab ini juga akan berbeda dengan azab yang sebelumnya, bahwasanya azab ini lebih menyebabkan mereka mendapatkan siksaan yang menyebabkan mereka itu tidak pernah keluar dari api neraka. Karena ayat yang sebelumnya membahas orang-orang yang masuk ke dalam api neraka itu adalah dibahasakan situ khalidun, mereka kekal di dalamnya. Khaliduna atau khalidina piha, mereka kekal di dalamnya, yang mana kekekalan mereka itu menyebabkan mereka itu lama sekali di dalam api neraka. Satu hari di api neraka atau di akhirat bagaikan 1000 tahun hidup kita di dunia, sungguh sangat panjang sekali. Maka perlulah kita sadari dalam kehidupan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang indah. Nah, untuk kesempatan ini sudah ada narasumber kita yang akan membahas bagaimana orang-orang yang selalu mendustakan diingatkan mendustakan lagi. Kami persilakan kepada Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajar. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 105 ini Allah kemudian menggambarkan tentang terjadinya dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan penghuni neraka. Dan ini diredaksikan dengan alam takun ayat, yaitu assalamualaikum fakuntum bihatu kazibun. Kan sudah ku bukankah, atau kan sudah ku turunkan, sudah dibacakan ayat-ayatku kepada kamu dan kamu memang mendustakannya. Ya, ini adalah bentuk lain daripada siksaan dari Allah dalam bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Jadi siksaan di dalam neraka itu bukan hanya sekedar siksaan fisik saja. Bukan talfahu wujuhahumun nar, dibakar wajahnya, dibuat jadi cacat, dimasukkan air panas ke dalam perutnya, pecah perut itu, bertebaran ususnya, ditusuk kemaluannya karena banyak melakukan perbuatan zina di dalam kehidupannya. Ya, bukan hanya sekedar hukuman fisik saja, tetapi juga dalam bentuk hukuman kejiwaan, ya, penghinaan dan sebagainya. Jadi lengkap di dalam neraka itu segala macam bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman lahir, hukuman batin, hukuman pikiran, hukuman perasaan, segalanya. Jadi jangan anggap main-main hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita adalah jawara, orang yang jago silat, ya, pemenang juara taekwondo Indonesia dan ke-10 karate, atau pemegang guru besar ilmu silat, dan kemudian kita menganggap nanti bisa kulawan nanti itu. Tidak ada di dalam neraka, jangankan di dalam neraka, di dalam kubur saja tidak akan mampu untuk melakukan apapun kalau sudah disiksa oleh Allah, dihajar oleh malaikat. Kalau nanti kalau itu dilakukan di hari akhirat. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata redaksi yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuknya pertanyaan, ya. Ini memang menceritakan tentang kondisi nanti pada hari akhirat. Akan tetapi sebenarnya ini adalah bentuk dialog Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Coba kita kembali lagi melihat ayat ini. Ketika Allah bertanya, ya, ini untuk kita semua, bukan hanya untuk nanti di hari akhirat ketika di dalam neraka Allah bertanya. Ya, alam takun ayat itu selang alaikum. Bukankah sudah dibacakan ayat-ayatku kepada kamu sedangkan kamu masih mendustakannya? Maka ini membutuhkan jawaban. Jawabannya adalah masing-masing kita. Ya, kalau kita merasa bahwa ayat-ayat Allah sudah dibacakan dan ternyata kita mengikutinya, maka jawabannya adalah tidak, ya Allah, kami tidak mendustakan ayat-ayat-Mu. Kalau ternyata kita berada dalam posisi yang diterangkan oleh Allah ini, alam takun ayati, bukankah ayat-ayat-Ku sudah dibaca sedangkan kamu masih juga mendustakannya saat sekarang ini ketika kita masih hidup? Maka jawabannya adalah bala, benar wahai Tuhanku, benar-benar aku termasuk orang-orang yang sudah mendengar ayat-ayat-Mu dibacakan dan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakannya. Jadi salah satu keindahan Al-Quran itu adalah ketika kita diajak dialog, ya. Dan itu salah satunya mengapa di dalam di setiap hari atau secara khusus di malam Jumat kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Muluk. Karena di dalam surah Al-Muluk itu banyak sekali dialog-dialog yang membutuhkan jawaban daripada kita. A'amintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu bisa merasa aman, ya, kalau ternyata bumi ini dibalikkan oleh Allah, ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anggapan kamu, kata Allah? Ya, a'amintum man fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Ya. Bagaimana kalau seandainya kami kirim, ya, hujan batu dari langit, ya, dan kamu akhirnya mengetahui siapa yang yang benar-benar memberikan peringatan. Jawabannya apa? Coba bayangkan, ya, coba jawab. Apa bisa kita merasa aman kalau bumi ini dibelah oleh Allah, kita masuk ke dalamnya? Ya, apakah kita bisa merasa aman kalau ternyata langit ini, ya, mencurahkan hujan batu sehingga akhirnya kita kena timpuk dan mati? Apa bisa kita merasa aman? Tidak hanya itu saja, Allah bertanya, "Amman hazal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman?" Inikah tentara kamu? Inikah backing kamu? Inikah yang kamu bangga-banggakan ingin bisa menyelamatkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala? Itu butuh jawaban kepada kita semua. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain, di mana di dalam keterangan surat Al-Muluk itu kita diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketika membaca Al-Qur'an, maka jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai teman bicara kita, ya, karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang terkadang ketika kita membaca kita perlu untuk menjawabnya apakah iya ataukah tidak. Saya kembalikan kepada Ustaz Fajar. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulan ayat ini adalah janganlah sampai kita mendustakan agama, karena kita sudah tahu dan sangat yakin perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang pendusta sehingga Allah memberikan rahmat-Nya yang tiada terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.